Impian pengantin terkubur bersama cita-citaku. Cepatnya ajal telah datang untuk mengambilnya dari dalam pelukan tanganku. Sedang pernikahan baru saja berjalan satu bulan, kini musibah merampas semua kebahagiaan. Mengapa begini? Oh nasib, mengapa begini? Begitu cepatnya ajal telah datang untuk mengambilnya dari dalam pelukan. Cinta orang yang ku sayang kini. dia telah datang untuk mengambilnya dari dalam pelukan.